Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bisa kembali taklim secara langsung sesuatu yang hendaknya kita syukuri bersama. Dan tentunya keutamaan besar telah disebutkan oleh asatidzah kita tentang berbagai majalisul ilm. Maka tentunya dengan keutamaan yang besar itu kita berusaha untuk menjaga sebab-sebab langgengnya nikmat tersebut. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca syarah Al-Qasidah Al-Hayyah dari tulisan Asy-Syaikh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada bait syair yang beliau sebutkan, hiya daru darul hammi wal ghammi wal ana. Itulah dunia, negeri yang penuh dengan kesedihan, kegundahan, kesulitan. Sari'un taqaddiha qaribun zawaluha. Yang demikian cepat terputusnya, demikian dekat hilangnya, lenyapnya. Mayasiruha usrun wa husnun, sururuha wa arbahuha husrun wa naqsun kamaluha. Segala kemudahan yang ada di kehidupan dunia itu tidak lepas dari kesulitan, kesedihan, kesenangan, keberuntungan yang ada di dunia ini itu tidak lepas dari kerugian, dan kesempurnaan yang ada di dunia ini tidak lepas dari kekurangan. Idza adhakat abkat wa in roma wislaha ghabiyun fayasur angkitoi wisaliha. Jika suatu ketika seseorang itu tertawa, maka tidak berapa lama dia akan menangis. Apabila seseorang itu condong untuk mendapatkan berbagai nikmat dunia, maka duhai alangkah cepat terputusnya nikmat dunia itu. Maka dalam bait syair yang telah kita sebutkan gambaran dari Syekh rahimahullah tentang bagaimana keadaan dunia ini, segala sesuatu berupa nikmat itu tidaklah lepas dari berbagai macam kekurangan. Baik ketika seseorang berusaha untuk mendapatkannya, ketika dia mendapatkannya, dan ketika dia telah mendapatkannya seluruhnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berganti, yes, akan terus silih berganti, yes. Dan syair yang beliau sebutkan ini, wallah alam, itu diambil dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, demikian pula Ibn Sirin yang dinukilkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad, ya. Dalam bab yang beliau sebutkan At-ta'asi bi ahlil masaib wa dhikru kisasi fi dhalik, wa dhikru kisasin fi dhalik, ya. Ini beliau sebutkan ketika menjelaskan tentang berbagai macam musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukminin. Lalu di antara yang menjadi sesuatu yang meringankan musibah seseorang adalah ketika dia melihat, ya, melihat bagaimana orang-orang lain itu mendapatkan ujian yang lebih berat darinya. Di antara yang beliau sebutkan dalam bab ini yang kita ambil ibrah di sini adalah bagaimana nikmat itu begitu cepat berlalu, ya, berganti dengan kesedihan. Beliau menyebutkan wa min ilajihi ayyutfi'a nara musibatihi bibaddi ta'asi bi ahli al-masa'ib. Kita supaya agak nyambung, agak maju ke depan bacanya. Dan termasuk dari obat untuk memadamkan panasnya api musibah adalah dengan dinginnya ketika dia melihat orang-orang yang mendapatkan musibah. Wal ya'lam annahu fi kulli wadin banu sa'din. Dan hendaklah dia mengetahui bahwasanya pada setiap lembah, pada setiap daerah itu ada keluarga-keluarga yang memiliki kebahagiaan banu sa'd. Wal yanzur yumnatan fa hal yara illa mihnatan. Maka hendaklah dia melihat ke arah kanannya. Apakah dia tidak melihat ada orang yang mendapatkan ujian? Summa liya'tifa yusratan ila hasrah. Kemudian dia pun hendaklah menoleh ke arah kanannya. Tidaklah yang dia lihat melainkan dia akan melihat orang-orang yang mendapatkan kerugian. Wa annahu law fatashal alima lam yara fihim illa mubtalan imma bifawati mahbubin aw khusuli makruhin. Dan jika dia bertanya kepada seorang yang mengetahui tentang keadaan mereka, ya, maka tidaklah yang dia lihat pada diri mereka yang dia sangka penuh dengan kebahagiaan, ya, melainkan dia dipenuhi dengan ujian. Apakah dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai atau mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai. Wa anna syurura dunya ahlamun naum au kadhilli za'il au kadhillin za'il. Dan bahwasanya, ya, disebutkan dalam nuskhah pakai syin syurura dunya, ya, kejelekan dunia itu bagaikan mimpi, ya, pada tidur seseorang, ya, atau seperti bayangan yang hilang. Namun sebagian mentranskrip dari ceramahnya Syekh Abdul Razak Al-Badr Habibullah dengan menyebutkan sin, ya, wa anna surura dunya ahlamu naum au kadhilin za'il. Bahwasanya kesenangan dunia itu bagaikan, ya, mimpi pada tidur seseorang atau bayangan yang hilang. In adhakat qalilan abkat katsiran. Apabila pada suatu saat, pada suatu ketika dia tertawa bahagia, maka niscaya pada saat-saat berikutnya dia akan banyak menangis. Wa in sarat yawman sa'ad dahran. Apabila pada satu hari dia merasa bahagia di kehidupan dunia, maka dia akan merasa buruk, susah dalam tempo yang lama, ya, dahran. Wa in mata'at qalilan khiratan illa mala'atha abratan. Apabila dia merasakan nikmat sedikit, dari kebaikan, keutamaan, nikmat di kehidupan dunia, melainkan ya, pada hari-hari berikutnya dia akan dipenuhi dengan abrotan, dum'atan, air mata. Wala syarathu biyaumin sururun, wala syarathu biyaumin sururun illa khabba'ad lahu yauma syururin. Dan tidaklah pada suatu hari menyenangkan dia ketika merasakan kebahagiaan, kesenangan, melainkan pada hari-hari yang lainnya akan disembunyikan, akan dunia ini akan menyembunyikan untuknya hari-hari yang penuh dengan kejelekan, kesulitan. Ini sifat dunia yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, likulli farhatin tirhatun, wa ma muli'a baitun farhan illa muli'a tarhan. Pada setiap kegembiraan dia memiliki kesedihan, kegundahan. Dan tidaklah suatu rumah dipenuhi dengan kegembiraan melainkan akan dipenuhi pula dengan kegundahan, kesedihan. Wa qala Ibnu Sirin rahimahullah, ma kana dhahikun qattu illa kana min ba'dihi buka. Tidaklah ada seseorang yang tertawa sama sekali kecuali setelahnya itu akan datang tangisan, masa-masa yang penuh dengan tangisan. Kemudian beliau menyebutkan tentang ucapan seorang dari kalangan Arab jahiliyah, seorang wanita Hindun bintu Nu'man, putrinya An-Nu'man bintu An-Nu'man ibnul Munzir, salah seorang raja Khirah yang terakhir ya, beragama Nasoro ya, penguasa negeri Khirah yang berada di bawah kekuasaan Persia ya. Itu adalah kerajaan yang besar di bawah kerajaan Persia ya, yang kuat. Dan dia memiliki anak, beberapa anak perempuan, yaitu Hindun bintu Nu'man, kemudian Furaqah bintu Nu'man, Khiraqah, kemudian An-Kufir. Ada empat disebutkan dalam catatan ya. Dan Hindun bintu Nu'man ini memiliki suami seorang yang bernama Zaid bin Adi bin Zaid ya. Ayahnya Zaid bin Adi yang bernama Adi bin Zaid itu terbunuh di tangan Nu'man ibnul Munzir. Maka Zaid bin Adi ini meskipun menjadi menantunya Nu'man ibnul Munzir, dia melakukan khilah, tipu daya, untuk membalaskan kematian ayahnya, yang pada akhirnya ya, hasilnya adalah Raja Persia menginginkan untuk ya, Nu'man bin Munzir ini menikahkan salah seorang putrinya, namun ditolak oleh Nu'man ibn Munzir. Lalu Zaid bin Adi ini, menantunya itu, pergi meninggalkan mertuanya, istrinya, menuju ke Raja Persia. Maka suatu ketika Nu'man bin Munzir ini diundang oleh Raja Persia untuk menghadiri sebuah walimah. Pada saat datang, maka dihinakan Nu'man bin Munzir ini. Lalu Zaid bin Adi menangkap ya, Nu'man bin Munzir beserta keluarganya ya. Dan berselisih para ahli sejarah, ahli tarikh, tentang kematian Nu'man bin Munzir ya. Ada yang mengatakan mereka diberikan racun oleh orang Persia. Maka demikian cepat ya, kekuasaan yang demikian besar hilang dalam sesaat ya. Maka dinukilkan dari ucapan Hindun bintu Nu'man, Laqad ra'aituna wa nahnu min a'azzin nas wa ashaddihim mulkan thumma lam taghib asy-syamsu hatta ra'aituna wa nahnu aqallun nas wa nahnu aqallun nas. Sungguh kami telah melihat dalam keadaan kami adalah manusia yang paling mulia, paling kuat kekuasaannya. Namun kemudian tidaklah ya, belum terbenam matahari, melainkan manusia, melainkan kami melihat diri kami adalah orang yang paling membutuhkan. Wa annahu haqqun 'ala Allah alla yamla'a daran khiratan illa mala'aha 'amratan. Dan merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memenuhi suatu rumah, ya, suatu negeri dengan kebahagiaan, kebaikan, melainkan suatu ketika nanti Allah akan penuhi dengan air mata. Wa sa'alaha rajulun an tuhadithaha an amriha. Maka ada seseorang bertanya, meminta kepadanya untuk menceritakan apa yang terjadi, apa sebab dia mengucapkan hal itu. Faqalat, maka dia mengatakan, asbahna dha sobahin wa ma fil arab ahadun illa yarjuna summa amsayna wa ma fil arab ahadun illa yarhamuna. Pada suatu pagi, ya, tidaklah ada seorang pun dari kalangan bangsa Arab, melainkan mereka memiliki harapan terhadap kami. Ya. Kemudian pada waktu sore, tidaklah ada satu pun dari bangsa Arab, melainkan merasa kasihan terhadap kami. Ya. Berlalu dengan cepatnya. Wa bakat ukhtuha Khirqah bintu Nu'man, dan menangis saudarinya yang bernama Khirqah bintu Nu'man yauman, pada suatu hari. Wa hiya fi izziha, dalam keadaan masa itu adalah masa-masa kerajaan Nu'man bin Mundhir kuat. Faqilalah, maka ada yang mengatakan kepadanya, mayubkiki la'alla ahadan adzaki, apa yang menjadikan engkau menangis? Ya. Apakah ada seorang yang menyakitimu? Qalatlah, dia mengatakan tidak. Walakin ra'aitu adaratan fi ahli wa qallama imtala'at darun sururan illam tala'at husnan. Tidak, akan tetapi aku melihat kebahagiaan, nikmat itu berada di tengah-tengah keluargaku. Dan tidaklah setiap kali suatu rumah penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, melainkan suatu ketika nanti akan dipenuhi dengan kesedihan. Qala Ishaq ibn Talha, berkata Ishaq bin Talha, dakhaltu 'alaiha yawman faqultu laha, aku menemui Khirqah bintu Nu'man suatu hari, aku katakan kepadanya, kaifa ra'aiti abaratil muluk, bagaimana caranya engkau bisa melihat air mata para raja? Ya. Yang namanya raja itu biasanya kan penuh dengan kesenangan, ya, karena segala sesuatu itu ada. Faqalat, maka dia mengatakan, manahnu fihil yaum khairun mimma kunna fihil amsa. Ya. Tidaklah, ya, hari di mana kami sekarang berada itu lebih baik daripada kemarin, hari kemarin yang kami berada di dalamnya. Sini dituliskan al-amsa, ada al-nya, al-amsa. Inna najidu fil kutub annahu laysa min ahli baitin ya'ishuna fi khiratin illa sayuqabuna ba'daha 'abratan. Sesungguhnya kami mendapati di dalam kitab-kitab bahwasanya tidaklah dari sebuah keluarga yang mereka hidup dipenuhi dengan nikmat kesenangan, melainkan akan diakhiri dengan air mata. Wa anna dahra lam yadhhar liqaumin biyaumin yuhibbunahu illa batana lahum biyaumin yakrahunahu. Ya. Dan tidaklah suatu masa ya, menampakkan kepada suatu kaum dengan suatu hari yang dia senang di dalamnya, senang terhadap hari tersebut, melainkan pada waktu-waktu berikutnya ya, melainkan dia, masa itu akan menyembunyikan untuk mereka suatu hari yang dia tidak sukai ya. Summa qalat, kemudian dia menyebutkan syair. Fabaina nususun nas nasyusun nas wal amru amruna, maka ketika kami ya, memerintahkan manusia, perintah itu berada di tangan kami. Idza nahnu fihim suqatun natanassaf ya, ketika pada saat itu kami di tengah-tengah mereka manusia ya, memberikan arahan ya, bersikap adil terhadap mereka. Fa'ufin li dunya la yadumu na'imuha, maka sayangnya dunia itu tidaklah kekal nikmatnya. Taqallubu taratin bina wa tasarrufu, dunia itu silih berganti melewati kami dan terus berubah. Demikianlah sifat dunia yang terjadi, yang dialami oleh mereka. Ya. Demikian pula yang kita lihat pada masa-masa sekarang di negeri kita ini. Ya. Ketika seseorang berusaha untuk meraihnya dengan bersusah payah, ya, kemudian dia sampai ke dalam ke puncaknya, melainkan setelahnya dia akan turun, ya, mengalami masa-masa sulit. Ya. Dan itu berlaku, kita lihat dari generasi ke generasi. Di sini disebutkan keluarga Nu'man bin Munzir yang asalnya adalah sebuah kerajaan yang sangat kuat, lalu berubah dalam sekejap. Demikian pula di sana ada yang kita baca dalam sejarah ya, Bani Umayyah, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, yang mereka berkuasa dalam tempo yang sangat lama, namun berubah pada akhirnya runtuh ya. Demikian pula disebutkan dalam sejarah tentang keluarga Barmak yang mengabdi kepada keluarga Bani Abbasiyah. Mereka ya, memiliki jasa yang besar di tengah tengah keluarga Bani Abbasiyah, namun ketika dia telah mencapai puncaknya kekayaan, kekuasaan ya, maka dihabisi ya, karena sebab alasan tertentu. Demikian pula apa yang kita lihat pada negeri kita ini ya, ketika seseorang telah mencapai puncaknya, maka dia akan mendapatkan masa-masa yang sulit. Demikian pula ketika kita lihat ya, kita paskan dengan hari-hari yang kita lalui pun sama ya. Terkadang seseorang ketika mendapatkan suatu rezeki, maka dia senang ya. Tak berapa lama dia akan merasakan kesedihan ya. Demikianlah dunia. Tidaklah nikmat yang kita dapatkan di kehidupan dunia ini, melainkan akan demikian cepat hilangnya. Dan tentunya di sana ya, ada solusi ya. Dan disebutkan faedah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr ya, tentang obat dari kesedihan yang dialami oleh seorang dunia, yaitu kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepadanya ya. Ya, berdoa ya. Di antara yang beliau sebutkan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan saleh, ya, dari kalangan laki-laki maupun wanita dalam keadaan dia mukmin, maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik dan akan kami balas mereka pahalanya dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Maka berselisih para ulama tentang makna falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan maknanya adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal ketika di kehidupan dunia Allah akan berikan itu. Sebagian mengatakan maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dirinya sifat qona'ah, ya, menerima segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, ya. Kemudian ada pula yang mengatakan makna hayatan thayyibah adalah ketika di dunia dia hidup beriman kepada Allah, beramal dengan ketaatan kepadanya. Ada pula yang mengatakan, ya, makna hayatun thayyibah as-sa'adah, kebahagiaan. Ada pula yang mengatakan al-jannah. Namun setelah menyebutkan pendapat beberapa ulama, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ya, menguatkan makna mana hayatan thayyibah adalah sifat qanaah, ya, qanaah, menerima apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya, maka dia pun terima dengan penuh kesabaran, penuh penerimaan, ya, sehingga dia pun tidak berusaha untuk mengejar perkara dunia itu dengan penuh, ya, semangat yang lebih, ya. Dan ketika dia kehilangan dunia, dia pun tidak bersedih, ya. Allah ta'ala alam bisawab. Kemudian, ya, pada bait berikutnya Syekh Hafidh bin Ahmad mengatakan fa'as'alu rabbi ayyakula bi khawlihi wa kuwatihi baini wa baina iktialiha. Maka aku meminta kepada Rabbku untuk menghalangi dengan daya dan kekuatannya antara aku dengan tipu daya dunia. Di sini Syekh rahimahullah setelah menjelaskan mauqif beliau tentang kehidupan dunia ini, ya, dan menjelaskan kepada para pembaca tentang hakikat dari dunia yang disebutkan dalam kitabullah, maka beliau pun mengangkat tangannya memohon, merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan antara beliau dengan syahwat dunia ada penghalang, ya, ada benteng agar tidak dikuasakan kepada beliau, ya, tipu daya dunia itu, sehingga itu menjadi sebab, ya, yang kuat untuk binasanya beliau, sengsaranya beliau. Yang demikian itu kata Syekh Zaid bin Hadi, ketika seorang hamba mentaati hawa nafsunya yang memerintahkan kepada keburukan, yang condong kepada hawa nafsu, yang mencintai syahwat, akan jiwa itu akan mengantarkan kepada berbagai macam keburukan, kejelekan, akan menjatuhkan dia kepada tempat-tempat kebinasaan. Namun apabila jiwa itu tenang, maka akan menyampaikan pemiliknya kepada derajat as-salihin, di negeri penuh kebahagiaan dan penuh barokah, ya. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man tagha wa asharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mendahulukan kehidupan dunia, maka jahim, neraka jahim adalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga itu tempat kembalinya. Lihada wa ghairihi da'a syekh rabbahu ayyukiyahu sururatunya. Untuk ini dan untuk selainnya, Asy-Syaikh rahimahullah berdoa kepada Rabbnya untuk menjaga beliau dari kejelekan dunia. Fastajaballahu du'aahu kama wa'ada fi qoulihi tabaraka wa ta'ala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan doa beliau sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan janjikan, telah janjikan dalam firman-Nya tabaraka wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yashudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah zat yang dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Maka penuhilah ya panggilanku, berimanlah kepadaku, semoga kalian jadi orang-orang yang terbimbing. Wal ya'lam ad-da'i ilmal yakin anna du'aahu mustajab. Dan hendaklah seorang yang berdoa itu ya mengetahui dengan pengetahuan yang yakin ya bahwasanya doanya itu pasti akan terkabulkan. Fa imma ayyu ajilalahul matlub fi dunya. Maka bentuk pengabulan doanya itu bisa Allah Subhanahu wa taala segerakan ya. Allah segerakan apa yang dia minta di kehidupan dunia. Ini bentuk pengabulan yang pertama. Wa imma ayusarifa anhu bihi su'an makruhan. Dan bisa pula bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala adalah dipalingkan dari kejelekan ya. Wa imma ayudakhirahu lahu ila yaumil qiyamah. Dan bisa pula bentuk pengabulan doa dari Allah adalah Allah akan simpan untuknya di kehidupan akhirah pada yaumul qiyamah. Khina ma yakunu fi ashadil hajati wa amasiha ila mudha'afatil hasanat wa takfiris sayyiat. Malam yakun dhalika du'a bima'samin aw biqati'atir rahim. Yaitu suatu ketika pada suatu masa di mana manusia itu sangat-sangat butuh ya untuk dilipat gandakan amalan kebaikannya dan dihapuskan kesalahan-kesalahannya ya, yaitu pada yaumul qiyamah. Ketika seseorang ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara dunia ya, lalu doa tersebut belum dikabulkan, maka tidaklah ya ketika dia masuk ke dalam dunia akhirah ya pada yaumul qiyamah, dia akan minta sesuatu ya yang pernah dia minta di dunia ya. Yang dia inginkan adalah dilipat gandakan pahalanya, diampuni dosanya. Itu yang terjadi pada yaumul qiyamah ya. Maka ketika seseorang berdoa ya, kemudian di dunia belum dikabulkan doanya, maka di antara bentuk pengabulan dari doa dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan simpan untuknya di kehidupan akhirah ya. Pada suatu masa ketika seseorang sangat butuh untuk dilipat gandakan amalan kebaikannya, diampuni dosanya, dan syarat dikabulkannya doa tersebut ya adalah selama doa itu tidak terkandung padanya dosa. Demikian pula bentuk memutuskan tali silaturahim, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, secara marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ma min muslim, tidaklah ada seorang muslim, yad'u laisa bismin wala biqati'ati rahim, yang dia berdoa dan tidak ada pada doanya itu kandungan dosa. Demikian pula bentuk memutuskan tali silaturahim, illa a'tahu ihda salasin, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan salah satu dari tiga pilihan. Imma ayu ajilalahu da'watahu, ya, bisa Allah segerakan apa yang dia minta. Wa imma ayu dakhiraha lahu fil akhirah, dan bisa pula Allah simpan untuknya di kehidupan akhirah. Wa imma ayyadfa'a anhu minasu mislaha, dan bisa pula bentuk pengabulan doa itu Allah akan tolak, Allah akan palingkan kejelekan semisal dari kebaikan yang dia minta. Hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza nuksir," kalau begitu saya akan banyak berdoa. Kata Rasul, "Allahu aksar." Allah Subhanahu wa taala lebih banyak di dalam mengabulkan doa para hamba-hambanya. Kemudian Syekh Zaid bin Hari Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, "Wa jadirun bina anwar an narfa'a aydina qa'idin." Dan alangkah pantas untuk kita mengangkat tangan-tangan kita mengucapkan doa, ya. Allahumma aksim lana min khasyatika ma takhulu bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, tetapkanlah untuk kami dari rasa takut kepadamu sesuatu yang menghalangi antara kami dengan kemaksiatan kepadamu. Wa min ta'atika ma tablughuna bihi jannatika, dan tetapkanlah untuk kami untuk bisa melakukan amalan ketaatan kepadamu sesuatu yang akan bisa menyampaikan dengan sebab itu surgamu, jannahmu. Wa min al-yakin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, dan dari keyakinan yang bisa meringankan dengan sebab itu musibah-musibah dunia yang menimpa kami. Ya. Allahumma matta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, karunikanlah kepada kami, ya, dengan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami, sesuatu yang bisa menghidupkan kami, ya. Waj'alhul waritha minna. Ya. Dan jadikanlah itu sebagai rezeki warisan untuk kami. Waj'al sa'rona 'ala man dzalamana, dan jadikanlah balasan itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada kami. Wansurna 'ala man adana, dan berikanlah pertolongan kepada kami atas orang-orang yang melakukan permusuhan kepada kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah musibah yang menimpa kami itu dalam urusan agama kami. Wala taj'ali dunya akbaru hammina, dan janganlah engkau jadikan dunia itu sesuatu yang paling besar dari semangat kami, tujuan kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan pula dunia itu sebagai puncak tujuan dari ilmu kita kami. Wala tusallit alaina man la yarhamana, dan janganlah engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak memiliki sifat rahmat kepada kami. Ya, doa tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Kemudian Syekh Hafidh bin Ahmad mengatakan, "Faya talibat dunya dani'ati jahidan." Wahai penuntut dunia, pencari dunia yang rendah, ya, jahidan, yang bersungguh-sungguh. "Alat lub siwaha innaha la wafalaha." Mengapa engkau tidak mencari selainnya? Ya, ini kehidupan akhirah, sesungguhnya dunia itu tidaklah ada, ya, sesuatu yang bisa mencukupinya. Ya. "Fakam kotro aina min harisin wa musyfikin alaiha falam yadfar biha an yanalaha." Maka betapa banyak kami melihat orang yang demikian semangat, yang demikian berharap untuk mendapatkan perkara dunia, namun dia tidak beruntung dengan mendapatkannya. Untuk mendapatkannya. Fi hadainil baitain wasiatun saminah. Pada dua bait ini, ya, terkandung padanya wasiat yang berharga. Wa nasihatun ghaliyatun likulli muslimin wa muslimah, dan nasihat yang berharga bagi setiap muslim dan muslimah. Li alla yaktaru bidunyal hakirah alfaniyah, agar mereka tidak tertipu dengan dunia yang rendah yang akan hilang. wa yu'athiruha 'alal akhirah al-baqiyah, kemudian mendahulukannya dari kehidupan akhirat yang kekal. Fa inna dunya ghururun, karena sesungguhnya dunia itu adalah tipu daya, penuh dengan tipuan. Wa mata'un qalilun, ya, kenikmatan yang sedikit sebentar. Wa darun mamar wa ma'bar, ya, negeri tempat berlalu, ya. Qad muli'at bil ahzan wal masa'ib wal alam, dunia itu penuh dengan kesedihan, musibah, rasa sakit. Fama adhakat illa aw abkat, tidaklah seseorang itu tertawa melainkan suatu ketika dia akan menangis. Wala afrahat illa wa akhzanat, dan tidaklah dunia itu menjadikan dia gembira melainkan suatu ketika akan menjadikan dia sedih. Nihayatuha dha'fun wa syaibah, penghujungnya adalah ya kelemahan, ya, ya, penuh dengan uban, ya. Wa akhiru syababuha haramun wa saqam, dan akhir masa mudanya itu adalah ya haram, kepikunan, sakit, ya. Wa ukba hayatuha maradun wa halakun, dan akhir dari kehidupannya adalah sakit, kebinasaan. Fahya dhillun za'il, maka dunia itu seperti bayangannya akan hilang. Wa jami'u ma fiha ariyatun mustaraddah, dan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia itu sifatnya hanyalah pinjaman yang suatu ketika dia akan diminta kembali. Wa mal malu wal ahlun illa wada'i walabudda yauman antaruddal wada'i, antaruddal wada'i, dan tidaklah harta, keluarga itu hanyalah sifatnya titipan, kata Syekh Hafidz bin Ahmad. Dan pasti suatu ketika ya titipan itu akan dikembalikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan faedah dari Syekh Abdul Razak Al-Badar, ya, tidaklah apa yang kita sebutkan dalam bait-bait yang telah kita bacakan, demikian pula penjelasan Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, itu menunjukkan larangan untuk seseorang itu mencari ma'isyah, mencari kehidupan dunia sesuai dengan kadar kebutuhan, ya. Namun yang terlarang adalah menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya, ya, perhatian penuhnya, ya, segala sesuatu yang dia pikirkan agar agar mendapatkan perkara dunia, ya. Suatu perkara yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di kehidupan dunia itu ada orang yang mendapatkan kemudahan, ada orang yang mendapatkan kesulitan, ya. Maka ketika tujuan seseorang itu ya adalah akhirah, maka dia akan gunakan segala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di kehidupan dunia itu sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga ketika dia mendapatkan kemudahan, dia tidak menjadi orang yang bakhil dengan kebaikan yang dia miliki, ya. Demikian pula ketika dia mendapatkan kesedihan, kesusahan, dia bukan orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang berat karena tujuannya adalah akhirah, ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.